agak remis. Talaga nu jadi saksi, waktos orang pahet janji. Pasin pakai hati, pasimpan rasa setia. Duh baca saksi na talaga remis. Talaga remis, talaga endah romantis. Tempat orang ngumbar asih, namplok ke ngerasa kesono, nyacakan rasa ketresna. Duh endah di sisi talaga remis. Talaga remis, cintana, cinta mekar karembangan. Di sisi talaga remis, cerita pinuh mamanis. Di sisi talaga remis, asih nyanding kabarja. Yeah.